Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, curahan perasaan dan humor bersama kulo kaki samiti menduduk manding. Aro cerita sing jan ora bahan-bahan ke kang, cerita tentang bupati. Bupati ngendi? Bupati Kabupaten Curanmor karo Bupati Kabupaten Curkamung. Nek Curanmor kuwi pencurian sepeda motor, nek nah Curkamung kuwi pencurian kawat Lamongan. Ya salyo kaya amat ini iki ya. Ge cerita-cerita nek Bupati Kabupaten Curanmor dolan ge ya ngetis ge lencer. Ngengsreng mari ngore omahe Bupati Curkamung. Lah barang utul ngana, kading ane, apa jajal, tiniki bayu. Assalamualaikum, Bupati Curkamung, pencurian kawat Lamongan, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bupati Kabupaten Curanmor, monggo, selamat datang, ya inilah kediamannya gue nih kang, aduh jahan, kan saya jenisnya sih gemencokan, gelem ngelorot-ngelorot naroke guru nih, ya ketemu maning, ya. Udah kabarnya anak bocah pada waras, Bok. Alhamdulillah, sehat kabar ini. Waduh, Rika, ya orang karu-karuan yakin siki. Temenan, salut nyongkaru Rika, Kang. Salut banget yakin. Rika dari bupati urungan 5 tahun, dan umay ini seorang patut ya. Gede, dubur, ya. Kayak ini kelapa umay ini, temenan, Kang. Ya, sana banjir, buat 300 tahun, sandrakor bakal kebanjiran umay Rika, Kang. Saking dure ini sih, ya. Anak maning ke penegara si umay Rika, kayak no. Dealer mobil, wae, mobil patik selarah. Jangan-jangan makmur temenan Rika siki, Kang. Makmur temenan yakin, orang patut. Malah ala presiden malah sugeri kaire siki ya. Ya mumpung tadi dari bupati dari nyong macan lagi mandan serempeng ya dengan doge duit eh warga ke kang ngomong. Nyong cita-cita nek dari bupati gue kepengen ngeruk duit saka ke hai gue ya. Kok kira-kira mandan ake nyong pengen jago dari ketua MPR kang. Oh gue ya. Jadi Rika lagi ngomong-ngomong lah duit tapi jago dari ketua MPR ya. Ya, bagus. Tapi temenan yang orang ngelebot temenan yakin Amerika sih kis gede banget makur-makur orang karu-karuan. Padahal jangan-jangan harus dipikir-pikir ya, ngomong aja ada efek lah, wongan pada bupati, wongan paling-paling sebulan bayar 3 juta lah. Masa diomong makur-makur, ya mungkin bok, Jan. Mulanya nyobain takon kiri ke bisa-bisanya kok dari bupati kok main sama makur-makur aja kok. Ayah gue, kayak tak tidur nanya nyong ini, tak tidur nanya ini, tak tidur nanya ini. Rika ngerti, kayak no apa kayak? Oh, kayak PLTO, pembangkit listrik tenaga udut. Dah gue. Kenapa? Dah, kayak kangkang nabi nanti lagi harus bangun PLTO, pembangkit listrik tenaga udut, 20%. 20% apa nih? 20%. Lajak panek. Lajak panek, ya, sepelane. Oh, gue ya, pantes Rika cepet suge ya, kayak gue carane ya. Ya, salut temenan ya, kena. Kan nembek Kang PLTU, Kang. Belakang aja ya, Rika ngerti anu apa kayak? Ayah, anu proyek perbaikan jalan lagi, bok, pada dandani jalannya, bok. Nah, gue mikir, Kang Kono 10%. Ya calmes, Kang PLTU pembangkit listrik tenaga udut yang 20%, Kang perbaikan jalan 10%. Ya calmes, biar aja nyong mulane, biar kata nyong kur bupati ya, umah nyong sama golong-maglong ya, umar jenderal lengaimin. Oh iya wes. Ya selanjutnya tak balik disit lah ya. Rika kapan turun mau menyong? Malam cuma ngarepai lah ya. Nyosan gawe tak nyekar ngone kaki ini nyoman. Dan siwe ke urung nyekar ngone kaki ini kok. Sadranan puasa ngatek sawal nyong urung titili ke babar plotas sih. Gara-gara sibuk banget nyong aktivitasnya malah jadi bupati sih kok. Oh ya wes tak tunggu nih ya. Malam cuma ngarep. Assalamualaikum. Bupati Kabupaten Curanmor. Ora mung ngapura ya. Ye, dulur nang kok teka ye. Ye. Aduh, Jan, Jan. Bupati Kabupaten Curanmor dolan, Jan, Jan. Umay kaya umay Nabi Soleman ge ya. Keramik kudu gawe kang kata ya kan. Wong ngisoran naulane. Ane wakan buru sapa barang. Wong mak kok. Mata kuatuk-kuatuk nyolah Jan. Bangun kok ya kayak anu sekarang iki ngisoran dadakan iwake apa barang itu Jan maglong-maglong temen ge ya umay ya. Assalamualaikum Bupati Curanmor. Hei, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, oke. Alhamdulillah, oke. Akhirnya tekan ya, Kang. Mari ini, Kang. Aduh, ini nunggu-nunggu nih, kira minggu ini, ya. Karena emang pengen mau kopi narak, lagi lah, umay, nyong. Ish, top banget, yakin, umay, kata temenan. Top banget, yakin. Ujar-ujar, kok, pengen nanya, uli pamer, umay, nyong, ketan-ketan, nyong, paling sugi, ternyata, rika, lebih sugi, maning, ya. Umay, jangan orang patut, temenan, yakin, Kang. Temenan, lah. Keramiknya kang kaca, kayaknya 10 mili, kayaknya kacanya, ya. Ngisoran iwakan, buruset. Waduh, top banget, yakin, Kang. Top banget, temenan. Umay, dubur banget, maning, temenan. Kayaknya tak sawang-sawang, kan. Misalkan, tambah 2 meter, maning, sambung karo genter, utama karo pring, temenan. Bisa nyogroki langit, kayaknya, Kang. Buru banget, temenan, yakin. Orang patut rika temenan. Kemana nih harus sawang-sawang kayak garasi mobil rika kang kayak terminal temenan yakin. Anak bis kumpul ada sangkutan kota. Anak abe. Oh tengahnya rika lebih sugi kang nyong ya. Ujar kau nyong lu gak bermas paling sugi nang dunia kiri malah nasi lebih sugi maning. Bisa-bisa kan rika mau kan aku bupati nang kene bok. Rika mau kan aku jadi bupati tong nang kene orang apa-apa maning bok. Tapi jantan rika lu gak bermas jantan temenan yakin kang. Hahaha. Kepriwe-kepriwean ku jane kang. Kepriwean jani udah warna jajal lah. Ini diwarin jajan lah. Ujarku yang kalau mereka mau pada bupati nih. Tapi mereka lebih suki pria caranya sih, Kang. Ayo, geng-geng ini karena nih. Mereka inginannya beli korupsi duit pembangunan PLTU, pembangkit listrik tenaga udut, pirang persen? 20%. Dana perbaikan jalan, pirang persen? 10%. Iya, ini sih kita kewarin aja. Kanda nih, ini. Mereka meruah dari Kang, kayaknya ya. Kenang belakana, belalor kayaknya. Kena bendungan ke kang, bendungan sing digawe menkon bisa nampung banyu angger musim udan. Dadi engko ngerti ting mangsane udan gede pisan, Kabupaten Curanmor sorona daerah banjir maning. Mereka berapa-apa kayak bendungan kayak jambu banget kayak ya. Bendungan? Sing di? Kae, bendungan. Sing di? Kae, belalor kae duh, jangan masa orang berusia. Ya nah, sing di mau kan apa-apa orang kok ya? Ish, orang apa-apa. Orang apa-apa, di sih bendungannya? Dah gue, bendungannya nang enak kabe, 100% bir, belum kemarin nyokap gue, lah bendungan teman, buar banjir ngantek orang jadi tulungi beberapa pelukas, berurusan yang orang runan, kok udah dibuat, kok kapan maning sih? Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.